Bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Kita dari kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi dengan syarah dari Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah, masih di bab ad-dukhulu fil Islam, bab tentang masuk ke dalam agama Islam. Sudah kita baca sekian ayat dari bab ini dan beberapa hadis, tiga hadis, demikian juga asar dari sebagian para sahabat terkait dengan bab ini, yang secara umum bab tersebut, kalimat masuk ke dalam Islam adalah hasungan untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, dalam arti secara sebenarnya. Dikatakan masuk ke dalam secara sebenarnya itu adalah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, dalam arti al-istislamu lillahi bitauhid, menyerah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan taat kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Yang kedua, harus mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini dipahami dari beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab serta asar, termasuk adalah asar yang terakhir yang kita baca dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, di mana beliau menasihat para qurra, para ulama, ya ma'syarul qurra istaqimu, wahai segenap para qurra, istiqomahlah kalian, berjalanlah dengan istiqomah di atas agama ini. Karena memang tuntutan seorang untuk masuk Islam itu adalah untuk istiqomah di atasnya. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, kalau kalian istiqomah, sungguh kalian sudah maju ke depan dengan jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dallatum dalalan ba'ida, tapi kalau kalian mengambil jalan ke kiri dan ke kanan, sungguh kalian tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini asar yang terakhir yang kita baca. Di situ disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian lanjutannya masih terkait dengan asar tersebut, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa'an Muhammad ibn Waddah annahu kana yadkhulul masjida fayaqifu alal hilaq fayaqulu fadakarahu. Dan dari riwayat Muhammad ibn Waddah, Hudzaifah yang mengatakan, ya ma'syarul qura, wahai segenap para qura, istaqimu, beristiqomahlah kalian. Itu ketika beliau masuk ke masjid dan beliau berhenti berdiri di halaqoh-halaqoh Al-Quran di masjid, ingin memotivasi mereka untuk istiqomah di atas menuntut ilmu, istiqomah di dalam mengamalkan ilmu. Fayaqulu, kemudian Hudzaifah mengatakan, fadzakarah, ia menyebutkan tentang istaqimu faqad sabaqtum sabaqum ba'idah, keutamaan daripada terus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari, memahami, mengamalkan, itu adalah di antara sebab seseorang maju di dalam dia beragama, maju dalam hal dia tetap istiqomah di atasnya dan ilmu agamanya berkembang. Karena demikian kata Hudzaifah, istaqimu faqad sabaqtum sabaqum ba'ida, jangan terpengaruh ke kanan dan ke kiri, laqad dalaltum, karena itu yang bisa menyebabkan tersesat. Waqol, sekarang Muhammad bin Waddah melanjutkan riwayatnya. Anba'ana ibnu Uyainata an Mujalidin an Syabiyyi an Masruq qala Abdullah yani ibna Mas'udin laisa amun illa walladhi ba'dahu asharru min la aqulu amun amtaru min amin wala amun akhd sabu min amin wala amirun khairum min amirin lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum summa yahdusu aqwamun yakisunal umura bi ara'ihim fayuhdamul islamu wa yansalim. Kemudian Muhammad bin Wabbah berkata, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Uyainah dari Mujalid, dari Syabi, dari Masruq. Beliau berkata, Masruq ini adalah salah satu murid daripada murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa amun illa walladhi ba'dahu asharun minhu, tidaklah datang suatu tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih buruk darinya. Tidaklah datang satu tahun, artinya tidaklah berganti tahun, melainkan yang setelahnya nanti akan lebih buruk darinya. Aku tidak mengatakan tahun tersebut lebih banyak curah hujannya dari tahun yang lain, atau tahun tersebut lebih subur tanahnya dari tahun yang lain, atau amir penguasanya, pemimpinnya lebih baik dari amir yang lain. Akan tetapi yang aku maksud tentang yang setelahnya itu lebih baik, tidaklah lebih baik, ataupun yang setelahnya itu akan datang lebih buruk, itu adalah hilangnya para ulama, hilangnya para ulama kalian dan orang-orang baik kalian. Dalam arti wafat, diwafatkannya para ulama, sebagaimana datang dalam hadis yang lain. Kemudian setelah para ulama ini pergi, orang-orang yang baik itu pergi, akan muncul orang-orang yang mengkiaskan perkara-perkara itu dengan ra'yu-ra'yu mereka. Mereka mengkiaskan permasalahan itu dengan logika-logika mereka. Maka ketika itulah Islam itu hancur. Islam itu akan yansalim, yaitu runtuh, disebabkan munculnya ulama-ulama yang mengajak kepada kesesatan dengan mereka memahami agama ini dengan akal pikiran mereka tanpa bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang diistilahkan dengan ulama su, ulama buruk, ulama ala abwabi jahannam, yang mereka berada di depan pintu-pintu jahannam, mengajak orang mengikutinya untuk masuk ke dalam jahannam. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini akan kita baca sarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait dengan atsar Abdullah bin Mas'ud. Intinya Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwasanya tahun berganti itu yang akan datang darinya itu akan lebih buruk. Artinya tahun ini pun lebih buruk dari tahun kemarin, dan tahun yang akan datang akan lebih buruk dari tahun ini secara umum. Bukan berarti buruknya ini adalah ada tahun lebih banyak curah hujannya dari tahun yang lain, atau tahun sekarang misalnya lebih subur dari tahun yang berikutnya, atau amir sekarang ini, pimpinan sekarang ini lebih baik daripada pimpinan berikutnya. Akan tetapi yang aku maksud itu adalah perginya para ulama, perginya para ulama dan orang-orang yang baik, orang-orang yang baik dalam hal agama. Kalau mereka ini pergi, maka yang akan bermunculan itu adalah yang diulamakan padahal bukan ulama, yaitu orang-orang yang mau berbicara tentang agama akan tapi dengan logika ro'yu mereka yang lebih cenderung ke hawa nafsu, mengikuti yang menurut mereka cocok dengan hawa nafsu mereka. Nah, disitulah Islam akan hancur dan runtuh. Kata Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah, Muhammad Ibn Waddah, perawi atsar ini, minal ulama illadzina sannafu fi bayanil bid'ah, di antara para ulama yang fokus menulis tentang masalah perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah. Jadi para ulama itu sampai sedemikian ihtimam mereka dengan ilmu agama ini. Karya-karya tulis mereka terkadang itu adalah difokuskan kepada hal-hal yang jelek. Mauduknya itu. Contohnya perkara-perkara bid'ah. Syarrul umur. Kullu bid'atin dolalah. Sejelek-jeleknya perkara. Setiap bid'ah itu dolalah. Tapi mereka, kenapa mereka kumpulkan dalam satu tulisan, satu karya, satu buku? Ini sama hanya dengan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Lahab Masail Jahiliyah, yang diantara kitab-kitab yang kita pelajari. Tujuannya ada dua. Yang pertama terkait dengan difokuskan pembahasan masalah bid'ah ini adalah agar penuntut ilmu tersebut berhati-hati darinya. Ketika dia mengetahui perkara bid'ah tersebut, liyahdharu minhu, supaya dia berhati-hati, waspada darinya. Jangan sampai dia terjerumus ke dalamnya dalam keadaan dia tidak sadar karena tidak tahu. Arabtu syarra laisa lisyarri walakin ditawakkihi. Aku ingin tahu tentang kejelekan itu bukan untuk kejelekan, akan tapi untuk menghindarinya. Karena man lam ya'rifu syarra ya kaufihi. Orang yang tidak tahu tentang kejelekan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Ini dari satu sisi. Sisi yang kedua, adiddu ya'rifu husnuhu bidittihi. Fabidittihi yatabayyanul asya'u. Sesuatu, keunggulan sesuatu itu diketahui dari lawannya. Dari lawannya, keunggulan suatu lawan itu dari lawannya lagi. Dengan adanya lawan, maka terbuktilah keunggulannya. Terbuktilah keunggulannya, kan ada lawan dan dia bisa mengalahkan lawan tadi. Berarti dia unggul, menang. Artinya kalau dijelaskan masalah bid'ah ini, berarti akan nampak manzilatus sunnah, kedudukan sunnah dan keutamaannya. Akan tambah indah sunnah tersebut, akan tambah nampak keagungan dan keutamaan as-sunnah. Seperti para ulama ketika menjelaskan perkara tauhid, yang dibahas masalah syirik. Karena dengan dijelaskan masalah syirik ini, tahu bahwasanya tauhid itu memang mulia, utama, berharga, karena tercelahnya syirik. Dan yang semisal dengannya kathir, banyak. Nah, Muhammad bin Wabbah ini diantara ulama yang fokus menulis masalah bid'ah. Falahu kitabun madbu'un fil bida'i ismuhu al-bida'u wan nahyu anha. Beliau ini, Muhammad bin Wabbah ini, punya kitab, tulisan beliau tercetak tentang masalah bid'ah ini. Namanya, judulnya adalah al-bida'u wan nahyu anha, perkara bid'ah dan larangan darinya. Wa hadzal atharu an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu min riwayati Muhammad ibn Wabbah. Asar ibnu Mas'ud tadi, yaitu yang awalnya laisa amun illa waladhi ba'dahu sya'ashar minhu itu, yang meriwayatkannya adalah Imam ibn Wabbah ini. Apa isi asarnya? Annahu akhbaru anna an-nasa la yazaluna fi naqsin. Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwasanya kondisi manusia itu senantiasa menurun kualitasnya. Fi naqsin. Kondisi manusia itu adalah senantiasa menurun kualitasnya. Artinya semakin jauh dengan masa kerasulan, risalah, kenabian, itu kondisi manusia pun akan semakin berkurang kualitasnya. Kullu amin yakunu angkos minalladhi qoblahu. Setiap tahun dia akan berkurang kualitasnya dari yang sebelumnya. Ini wakil terjadi. Terlebih kualitas agamanya secara umum. Ada sih di suatu tempat tahunnya kok muncul para ulama yang sebelumnya tidak ada. Ada yang seperti ini. Tapi yang dibicarakannya adalah secara umum, keumuman, bahwasannya setiap tahun itu dia cenderung lebih berkurang kualitasnya dari tahun sebelumnya. Wa hadza kama jaa fi hadisi Anas. Atsar Abdullah bin Mas'ud ini seperti hadis yang datang dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu lamma ja'u yashkuna ila al-Hajjaj. Ketika orang-orang datang menemui Anas mengeluhkan Hajjaj bin Yusuf. Panglima perang kejam. Tidak sedikit ulama yang meninggal dunia dengan ponis dari Hajjaj ini. Banyak orang yang terbunuh, kejam dia. Orang-orang pada mengeluh, mengaduhkan kepada Anas bin Malik Al-Hajjaj. Berbicara tentang Hajjaj, pemimpin-pemimpin setelahnya itu belum ada apa-apanya. Tentang masalah kejamnya, tindakannya, semena-menanya. Tapi Hajjaj belum ada apa-apanya dengan Firaun. Dengan Firaun. Tapi apakah para ulama mengajak kita untuk berontak? Artinya kita kiaskan dengan kita ini. Seandainya ya, kita dipimpin oleh pemimpin yang jahat, yang buruk, yang enggak ada apa-apanya dengan Hajjaj. Baru dia Hajjaj. Dan juga enggak ada apa-apanya dengan kejamnya Firaun. Apa nasihat Allah kepada Nabi Musa? Fa'tiyahu faqul lahu qawlan layyina. Datang temui dia, katakan dengan ucapan yang lembut. Ta'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia bisa sadar. Takut. Ini Nabi Musa yang ketika itu adalah orang yang terbaik. Demikian juga bersamanya Nabi Harun. Dua bersaudara. Nabi. Dua-duanya. Tidak Allah sarankan untuk berkata kotor terhadap penguasanya. Tidak meprovokasi para penduduknya untuk melawan. Nah, demikian juga sekarang yang terjadi pada Hajjaj. Orang-orang datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan Hajjaj ini. Wa ma yalquna minadh dhulmi. Mereka mengeluhkan apa yang mereka alami. Mereka alami daripada kezaliman si Hajjaj ini. Jawaban Anas qala isbiru. Ya bersabar. Bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sekarang ini masih lebih bagus dari yang nanti akan datang setelahnya. Tidak akan datang suatu tahun kecuali yang setelahnya itu akan lebih buruk darinya. Ya bersabar. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar ucapan ini dari nabi kalian. Nabi kalian mengajak kalian bersabar. Artinya fakullama ta'akhkharal waktu zadasyarru. Semakin waktu ini ke belakang. Ke belakang. Ke belakang itu bukan yang kemarin, artinya yang akan berakhir. Waktu itu akan berakhir. Itu kejelekan akan bertambah. Wa hadza yaqtadi an yakunal insanu ala hadarin minal fitani wasurur. Apa sih maksud pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu bahwasanya tidaklah datang suatu tahun melainkan yang setelahnya itu akan lebih buruk darinya? Ini adalah menunjukkan seseorang itu ya waspada, hati-hati dari fitnah dan kejelekan. Untuk dia berhati-hati, untuk dia berwaspada dari fitnah-fitnah yang akan muncul. Berpeganglah dia dengan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para ulama salaf sebagai antisipasi untuk menghadapi kejelekan yang akan datang dan mesti akan datang yang lebih buruk, fitnah-fitnah tersebut. Summa akhbaro fi akhiril athar annahu idza matal ulama wal akhyar ya'ti min ba'dihim unasun juhalun yuhaqqimuna uqulahum maqayisahum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengabarkan di bagian akhir dari asar tersebut bahwasannya artinya di antara bentuk keburukan yang muncul yang itu akan terjadi lebih buruk dari yang sebelumnya itu adalah dalam hal ilmu dan ulama. Ulama kan masih mesti setiap tahunnya itu berkurang, akan meninggal, terus meninggal, akan kehilangan, akan berkurang. Nah ini bentuknya, misalnya di kemarin-kemarin kita masih bersama Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, dan masyaikh yang lainnya. Mereka meninggal, sosok-sosok seperti itu, bahkan tidak sedikit para ulama mengatakan mereka adalah mujaddid. Itu mereka meninggal, kan berkurang. Berarti kondisinya sekarang ini kalau dibandingkan dengan sebelumnya kan lebih buruk. Nah, di berikutnya juga akan terjadi demikian. Ulama-ulama seniornya itu akan berkurang. Nah demikian juga kalau ulama itu mati, orang-orang itu meninggal, ya'ti min ba'dihim, yang akan datang setelah mereka itu adalah unasun juhalun, orang-orang jahil. Yuhakimuna ukulahum wa maqaisahum. Mereka jadikan akal dan kias mereka sebagai ketetapan hukum, pijakan hukum. Mereka jadikan akal dan kias-kias mereka, mereka jadikan sebagai pijakan hukum mereka. Para ulama kan tidak. Mereka akan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan hukum. Tapi kalau juhal ini, ya bagaimana mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan hukum, mereka tidak punya. Yang punya adalah ya pikiran-pikiran mereka, akal-akal mereka. Li'anna ulaisa indahum ilmun, soal masalahnya mereka tidak punya ilmu. Wa hadza yudallilul ummata wa yusabbibu halakaha, ininah ya. Yang akan menyesatkan umat dan menyebabkan mereka itu binasa. Lantaran tokoh agama mereka dari orang-orang yang jahil, mereka sendiri sesat, diminta pendapat, diminta fatwa, tentunya akan mengeluarkan fatwa sesat juga. Hancurlah umat ini. Li'anna ha'ula'i al-juhala la yuhsinuna ruju'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang jahil tersebut tidak bisa untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak punya kapasitas untuk merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Hafal juz amma itu sudah untung. Sebagian mereka dari wadduha sampai annas saja. Itu kalau dia pahami makna-maknanya. Apalagi hadis-hadis. Bagaimana untuk jadikan sebagai rujukan dari Al-Quran demikian sunnah. Untuk fatwanya para ulama jauh. Mereka hanya berpegang dengan buku-buku aqlaniyyin. Idhumal asasu fit tasri, sedangkan Al-Quran as-sunnah itu adalah merupakan landasan dalam pensyariatan. Nah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini seperti apa yang datang dalam hadis. Wa kama ja'a fil hadisi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ubbad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu secara sekaligus. Tidaklah Allah itu mencabut ilmu itu secara sekaligus dicabut dari para hamba, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Artinya hadis ini terkait dengan diantara tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda-tanda hari kiamat itu adalah hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu. Yang menyebar adalah kejahilan. Nah, hilangnya ilmu itu tidaklah hilang sekaligus begitu saja diambil dari para hamba, tidak. Akan tapi berproses. Bagaimana? Yaitu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga manakala sudah tidak tersisa seorang alim di muka bumi ini, mau tidak mau ittakhadanna suruusan juhalan, orang-orang akan menjadikan ruusan juhalan, para pemimpin, para tokoh ini dari orang-orang yang jahil. Fasuilu, orang-orang jahil ini, ruasa juhal ini, para pemimpin, para tokoh yang jahil ini ditanya, mau jawab pakai apa? Kecuali fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka akan berfatwa dan pak ilmu sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Nah, inilah hancurnya umat di sini. Nah, di sini pentingnya ilmu dan pentingnya para ulama. Kata Syaikh Shalih Fauzan, fawujudul ulama alamatu khair. Adanya para ulama ini adalah alamat kebaikan, tanda kebaikan. Wa fuqdanuhum alamatu syarr. Hilang perginya para ulama ini adalah alamat jelek. Alamat jelek. Adanya ulama alamat baik. Hilang dan perginya para ulama ini adalah alamat buruk. Wa wujudu unasin fi hadzal zamani yuzahiduna bil ulama wa yuhaqqirunahum wa yatakallamuna fi a'radihim, hada min alamati sa'ati wa min alamatin naqsi minal Islam. Munculnya orang-orang di zaman akhir ini yang meremehkan para ulama. Meremehkan para ulama. Merendahkan mereka, berbicara tentang kehormatan para ulama. Ini alamat kiamat. Alamat kiamat. Wa min alamati an-naqsi minal Islam. Ini tanda merosotnya Islam. Artinya alamat an-naqs minal Islam, berkurangnya daripada Islam. Ulama merupakan pilar dalam Islam ini. Ulama ar-rasikhun, ar-rabbaniyun. Tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Fauzan tadi, ada orang-orang yang benci kepada para ulama ini. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah sendiri sering dicaci maki, bahkan sudah diteror oleh teroris, oleh orang-orang ISIS. Kalau bisa bisa membunuh Syekh Shalih Fauzan, itu sudah mereka lakukan dan memang berniat demikian. Ya Rabbi, hafizahullah. Ada orang-orang yang berharap beliau itu, semoga Allah menjaganya, berharap beliau itu segera pergi. Banyak yang seperti itu, tidak betah dengan adanya Syekh Rabi, hafizahullah. Merasa terkekang. Tidak betah dengan murid-muridnya Syekh Rabi, merasa terkekang. Mereka tidak merasa tidak bebas untuk berfatwa ini, berfatwa itu. Demikian. Ataupun bertindak ini dan bertindak itu. Nah, ini banyak muncul yang seperti ini di kaum muslimin. Nah, ini alamatus sa'ah wa min alamatin naqsi minal Islam. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat dengan ilmu, mereka itu mulai disingkirkan, mulai dijatuhkan kehormatannya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Hanyalah yang aku khawatirkan atas umatku ini adalah dari imam-imam yang menyesatkan. Muadzin yuadzin, kemudian kita ngambil bab berikutnya sedikit, 1-2 ayat sebelum kita akhiri majelis ini. Tafadhal al-muadzin yuadzin. Bismillah, kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdullah, babu tafsiri al-Islam. Bab tafsir Islam. Di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, beliau akan mentafsirkan al-Islam dengan menyebutkan ayat, hadis, dan beberapa hadis kemudian asar dari para sahabat. Beliau sendiri punya tafsir terhadap Islam ini, yaitu dengan di dalam kitab salah satu usul Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini tafsir dari Syekh Muhammad bin Abdullah, makna Islam menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Tapi di si bab ini beliau ingin menyebutkan tafsiran Islam sebagiannya adalah dengan cara menyebutkan rukunnya, yaitu sebagaimana tafsiran yang ada dalam hadis Umar bin Al-Khattab ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, "Mal Islam?" "Al-Islam anta sadaa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tuti'az zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rukun Islam. Terkadang beliau membawakan ayat tentang tahqiq daripada Islam itu sendiri, yaitu bagaimana sih mewujudkan Islam. Jadi tafsir Islam dengan bagaimana perwujudannya. Nah, ini ayat yang akan kita baca setelah ini. Wa qaulillahi ta'ala fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Kalau mereka mendebatmu, membantahmu, dari orang-orang kafir mendebatmu, katakanlah aslamtu wajhi lillah, aku ikhlaskan wajahku untuk Allah, aku serahkan, aslamtu ini aku serahkan, aku ikhlaskan wajahku hanya untuk Allah, ikhlas. Wa man ittaba'an, demikian juga orang yang mengikutiku. Ittiba, jadi mewujudkan Islam itu dengan ikhlas dan ittiba. Mana ikhlas? Assalamtu wajhiya lillahi, aku ikhlaskan wajahku hanya untuk Allah. Ittiba. Wa man ittaba'an, demikian juga orang yang mengikutiku, mereka juga ikhlaskan wajahnya untuk Allah, dan aku itu diikuti, yaitu orang mengikuti itu adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunannya. Jadi ini munasabah ayat ini dengan bab. Adapun munasabah bab, keterkaitan bab ini dengan fadlul Islam akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Bab tafsiril Islam ba'dama awradal abwaba as-sabiqata fil hasi 'alal Islam wad-dukhuli fihi wa tamassuki bihi arada an yubayyana ma huwal Islam. Setelah Syekh Muhammad bin Abdullah menampilkan bab-bab sebelumnya berupa hasungan ke Islam, tentang masuk ke dalam Islam, berpegang dengan Islam, sekarang di bab yang kita berada padanya ini, beliau ingin menjelaskan apa itu Islam. Apa sih sebenarnya Islam itu, yang kita disebutkan keutamaan-keutamaannya, kemudian kita dihasung untuk masuk dan istiqomah serta berpegang teguh dengannya. Lianna kaunaka tamdahu asyai'a wala tubayyinuhu wala yahsulul maqsud, la yahsulul maqsud. Karena kalau kamu hanya memuji sesuatu dengan menyebutkan keutamaan, memuji sesuatu tanpa engkau jelaskan apa dia, tidak akan tercapai tujuan. Tidak akan tercapai tujuan. Misalnya ada suatu makanan, orang-orang pada tidak tahu apa makanan itu, gitu. Wah, makanan itu top, selain top dia itu murah, orang pada seneng makanan disebut apa makanannya, cilok misalnya, padahal disebut itu nggak tahu apa cilok, orang ini muji makanan tersebut, laris deh, kemudian enak, disebutkan keutamaannya, itu bagus untuk kesehatan, diam, nggak tidur orang, apa itu makanan tadi, apakah bakso, apa sate, padahal maksud dia itu adalah cilok. Artinya kan tanpa dia menghasung orang untuk sesuatu, tapi dia tidak menjelaskan apa sesuatu itu. Lianna kaunaka tamdahu syai, engkau memuji sesuatu tanpa engkau jelaskan apa itu, tidak akan tercapai maksud. Fala budda an yubayyana ma huwal Islam, berarti harus jelaskan apa itu Islam. likaila yadda'i adun annama huwa alaihi huwal Islam. Jangan sampai ada seseorang ngaku-ngaku apa yang sekarang dia berada padanya itu adalah Islam. Sekedar ngaku. Banyak ngaku. Islam itu gini, gini. Islam itu adalah seperti Islam di Indonesia ini loh. Bukan Islam seperti di Timur Tengah. Atau semisal dengannya. Ngaku-ngaku. Jadi harus tahu apa Islam itu sebenarnya. Wa huwa mukhalifun, padahal kenyataan dia sendiri menyelisih Islam. Mukhalifun lil Islam, ngaku Islam itu adalah apa yang sedang dia peluk, yang dia dakwakan, dia sendiri menyelisih Islam. Faqulul firaqi tad'i kullu wahidatin minha anha 'alal Islam, masing-masing kelompok ngaku masing-masingnya dialah di atas Islam. Wa anna ghairaha laysa huwa 'alal Islam, selainnya bukan. Selainnya bukan Islam. Bukan di atas Islam. Islam itu-ituan yang lainnya. Yang Islam itu dia. Nah, ini tujuan mempelajari tafsir al-Islam ini. Walau tarokna al-amra liha ula'i la halakatil umma. Kalau kita serahkan urusan Islam ini ke mereka-mereka itu yang ngaku-ngaku ini, hancurlah umat ini. Hancur umat ini. Islam mau dikembalikan ke seperti yang terjadi di masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian bertabarut, bersolak, bersolek, berdandan seperti dandanan jahiliyah. Mau dikembalikan, mau dihidupkan kembali Islam dengan tanpa pakai jilbab, pakai kebaya yang transparan seperti itu. Seperti zaman jahiliyah itu membanggakan mereka ketika tawaf di Ka'bah dalam keadaan tanpa pakaian. Kalau tidak punya pakaian yang dipinjamkan oleh orang Quraisy. Walau tarukna al-amra liha ula'ilah halakatil ummah. Hancur umat ini. Lakin man min fadlillahi subhanahu. Di antara keutamaan Allah, karunia Allah Subhanahu anja'alal Islam wadihan bayyinan. Allah jadikan Islam ini suatu yang jelas sekali. Wadih bayyin. Suatu yang jelas, gamblang. Tentunya bagi yang mempelajarinya. Falaisal Islamu bidda'wa walintima walintisab. Islam itu tidak cukup hanya sekedar ngaku, sekedar memeluk, sekedar intisab, menisbatkan diri kepada Islam. Walakinal muslim, muslim itu adalah man tamassaka bil islamil hakiki. Muslim itu adalah orang yang berpegang dengan Islam yang hakiki. Fala budda an ta'rifal islami ma ja'a fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam la min ghairihima. Engkau harus mengenal Islam itu dari apa yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari yang lainnya. Bangga dia. Islam itu adalah ini loh Islamnya. Indonesia. Bukan Islamnya Timur Tengah. Mengenal Islam, memperkenal Islam itu adalah maja fi kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Bukan ke daerah-daerahan, tapi apa yang sesuai dengan datang dengan apa yang dalam Al-Qur'an dan sunnah. La min ghairihima, bukan dari selainnya. Wa qaulillahi ta'ala fa in hajuka ay an-nasara kalau mereka mendebatmu. Itu orang-orang Nasrani ketika itu. Wa hadza fihi bayanun li ma'nal Islam. Dalam ayat ini sebenarnya adalah ingin menjelaskan makna Islam dari sisi ini. Dari satu sisi, annahu islamul wajhi lillah wa ikhlasun niyyati lahu subhanahu wal bara'atu minasyirki. Ini maksud daripada aslamtu wajhi lillah itu adalah menyerahkan wajah hanya untuk Allah, artinya mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, dan al-bara'ah minasyirki, berlepas dari syirik. Itulah Islam dari satu sisi. Amma man kana indahu syai'un minasyirki kadawatil amwati wal kuburi wa yaqulu ana muslimun. Adapun orang yang ada padanya kesyirikan, orang yang ada padanya faktor kesyirikan, seperti berdoa kepada orang mati, berdoa kepada kuburan, tapi dia mengaku aku muslim, fahada laisa bimuslim li'annahu ma aslama wajhahu lillah. Ini belum muslim, karena dia tidak menyerahkan wajahnya untuk Allah semata. Bal aslama wajhahu li ghairillah. Dia serahkan wajahnya untuk selain Allah. Yada'u ghairallah, menyeru ke selain Allah. Yazbahu li ghairillah, yandaru li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan, itulah orang yang beruntung, orang yang akan bahagia. Fa qauluhu aslama wajhahu hadat tauhid wa qauluhu wa huwa muhsinun ay muttabi'un lirrasul. Perkataan Allah aslama wajhahu lillah itu adalah tauhid. Wahuwa muhsin artinya mengikuti tuntunan Rasul. Nah di sini, jadi dalam ayat tadi disinggung waman ittaba'an, terkait dengan ittiba. Yang semisal dengan ini adalah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Tentu saja orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan, ini adalah Islam dan mutaba'ah. Lianna mutaba'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biha yatahaqqaqul Islam, karena dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terwujudnya Islam. Tanpa mengikuti tuntunan Nabi tidak terwujud Islam, walaupun dia ikhlas. Dan ikhlasnya tidak benar. Ikhlasnya pun tidak benar kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pengamalannya. Fal islamu huwal ikhlasu lillahi wal mutaba'atu lirrasul. Islam itu berarti, kesimpulan untuk makna ayat ini dan keterkaitannya dengan tafsirul Islam adalah, Islam itu adalah ikhlas dan mutaba'atir rasul. Ini sementara untuk tafsirul Islam. Kemudian berikutnya terkait dengan rukun Islam, itu bagian daripada tafsir al-Islam dengan membawakan hadis Jibril, dan yang lainnya itu adalah bagaimana muamalah Islam seperti al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, mentafsirkan Islam dengan bentuk muamalahnya dan yang lain sebagainya. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang lain biiznillah taala. Kita cukup sampai di sini, kurang lebihnya demikian, dan kita mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahpahaman. Wabillahi taufik wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.